PJ Rasta, sip, nanti nyawer ya PJ Rasta. Oke, barang nyupalapa, jaran goyang saiki ta. Iya, saiki. Iya, iya, tak turuti. Wiwi Sakita New Palapa. Hey, Ireng Community, si Raja-Raja Sawer, siapkan rupiahnya. Jangan kau. Kudus, WSL Kota Suike, WSL Jepang itu temen dah. Hah? Temenan teko Jepang.